Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minadh dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah wat talabah rahimakumullah. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih menganugerahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita masih semangat dan termasuk dari orang-orang yang senang menghadiri majlis ta'lim, senang mempelajari agama Islam, dan senang untuk membahas, memperdalam bimbingan syariat agama Islam ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada masa-masa seperti sekarang ini sungguh sangat berharga dan sungguh sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa berusaha dan berupaya untuk tetap semangat dan memberikan perhatian khusus terkait dengan ilmu agama, karena ini termasuk dari salah satu sebab untuk kita terhindar dari yang namanya ujian dan cobaan, terkhusus fitnah, ujian dan cobaan yang akan menyebabkan seseorang tergelincir ataupun keluar dari dakwah salafiyah. Namun tentunya di samping kita menempuh sebab dengan terus-menerus memberikan perhatian khusus terkait dengan ilmu agama, terus-menerus kita mengkaji, mendengarkan kajian-kajian ilmu, juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kalbu-kalbu kita semua itu berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Hati-hati kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati manusia sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki. Sehingga ma'asyara ikhwa rahimakumullah, sekian banyak dari saudara kita, teman kita, ataukah mungkin dari orang yang lebih dahulu mengenal dakwah ini, ataukah mungkin mereka yang justru sudah sampai pada tingkatan dai, ataukah mungkin sudah sampai pada tingkatan masyayikh ternyata pada hari ini telah keluar dari dakwah salafiyah ini, dan tidak lain tidak bukan itu semata atas kehendak takdir dari Allah Azza wa Jalla, di samping adanya sebab-sebab yang menjadikan mereka-mereka ini tergelincir, menyimpang, tersingkirkan dari dakwah salafiyah ini. Sehingga dari itu, di samping kita menempuh asbab, berikhtiar dan berusaha, kita juga harus senantiasa memperbanyak doa, memperbanyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga hati-hati kita di atas keislaman, di atas sunnah, menghidupkan kita semua di atas as-sunnah, dan mematikan kita semua juga masih di atas as-sunnah. Kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla tidak memalingkan hati-hati kita setelah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada diri-diri kita. Kita panjatkan pada waktu-waktu yang mustajab dengan penuh harap, dengan penuh khidmat, dengan juga menempuh sebab-sebab yang akan menjadikan terkabulkannya sebuah doa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada jaminan untuk kita semua akan senantiasa di atas dakwah ini sampai akhir hayat. Tidak ada jaminan untuk kita semua sampai meninggal dunia tetap masih di atas al-haq ini. Adapun dakwah ini, al-haq ini, maka Allah Azza wa Jalla yang menjaganya, maka senantiasa akan jaya, senantiasa akan ada. Namun terkait dengan kitanya, terkait dengan kita-kita ini, maka sekali lagi tidak ada jaminan untuk kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia dalam kondisi masih tetap di atas as-sunnah, di atas dakwah ini. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekali lagi di samping kita menempuh sebab, berikhtiar dan berusaha, di antaranya dengan thalabul ilmi, juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada kesempatan kali ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ataukah ad-da'wa dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah masuk pada fasal yang baru yang membahas tentang kejelekan, dampak dari dosa terkait dengan kalbu, bagaikan dampak yang disebabkan oleh racun terkait dengan badan. Dosa dan kemaksiatan akan memberikan dampak yang besar, dampak negatif tentunya, kepada kalbu pelakunya, kepada kalbu manusia, sebagaimana racun akan memberikan pengaruh berdampak negatif kepada badan manusia sesuai dengan banyak dan sedikitnya, sesuai dengan kadar dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh masing-masing dari manusia. Kejelekan yang ada di dunia ataukah yang terjadi di dunia, demikian pula kejelekan yang terjadi di akhirat, tidak lain tidak bukan sebabnya dosa dan kemaksiatan. Yang menyebabkan dua ayah kita, yaitu kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Hawa, dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Al-Jannah, dari surga, itu juga dikarenakan adanya sebab tadi. Demikian pula Iblis laknatullah alaih, yang Allah subhanahu wa ta'ala usir dari kerajaan langit, dari Al-Jannah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ubah karakter ataupun kondisi dari Iblis tersebut, bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala laknat, itu juga dikarenakan sebab tadi, dosa ataupun kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun kemaksiatan yang kita perbuat, hendaklah kita senantiasa untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Hendaklah kita semua untuk senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kalau kita bertaubat, kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, itu akan menghapus kesalahan dan dosa sebelumnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah selanjutnya, wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal, apakah kiranya sebab yang menjadikan ataukah yang aghraqa menenggelamkan ahlal ardi kullahum, penduduk bumi seluruhnya, hatta 'alal ma, sampai-sampai air meninggi, fawqa ru'usil jibal, karena terus menerus bertambah dengan turunnya hujan yang tidak berhenti, sampai-sampai menenggelamkan puncak-puncak gunung, yaitu kaum ataukah masyarakat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermaksiat tidak mau mentaati syariatnya, yaitu tidak mau mengikuti syariat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla tenggelamkan mereka semua. Kemaksiatan, dosa yang mereka perbuat. Nah, gunung-gunung yang tinggi semuanya tenggelam. Bahkan sampai anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga ternyata tidak mau beriman. Tidak mau untuk diajak ataukah mengikuti ajakan dari ayahnya. Sehingga anak dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga termasuk dari yang binasa, tenggelam. Naam. Wa man alladhi sallata ar-rih 'ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ardi. Dan apa kiranya yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin atas kaum 'Ad yang menjadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di atas muka bumi. Angin yang kencang, angin yang mematikan, menjadikan mereka semua dari masyarakat ataukah kaum 'Ad, mereka menjadi mayat-mayat yang ada di muka bumi. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka pohon kurma yang lapuk, yang kering, yang mati, yang bergelimpangan. Wa dammarat ma marrat 'alaihim min diyarihim wa hurufihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru 'ibratan lil ummi ila yaumil qiyamah. Dan angin itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya dari perumahan ataupun tumbuh-tumbuhan cocok tanam, bahkan juga binatang-binatang ternak mereka, semua yang terkena angin tersebut semuanya binasa, semuanya rusak, hancur. Sehingga hatta saru 'ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, sehingga kejadian ataupun azab yang Allah Ta'ala segerakan kepada mereka itu bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya, bagi generasi-generasi setelahnya sampai hari kiamat. Tentulah yang menyebabkan Allah Ta'ala mengirimkan angin yang mematikan ini tadi juga dikarenakan kemaksiatan ataupun dosa yang ada pada mereka. وَمَنْ لَذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودِ, dan apa juga yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada kaum Tsamud as-sayhah, suara yang mematikan, yang sangat keras, hatta qat'at qulubahum, yang menjadikan hati-hati, jantung-jantung mereka terputus copot, fi ajwafihim, dalam dada-dada mereka, dalam rongga-rongga tubuh mereka. Suara yang sangat keras, suara yang sangat mematikan. Wa matu an akhirihim, dan menjadikan mereka semuanya mati. Mereka semuanya na'am, terenggut nyawanya dengan sebab adanya azab yang disegerakan berupa suara yang keras tadi. Kaum Tsamud juga ini yang menyebabkan adalah dosa dan kemaksiatan. Wa man ladzi rafa'a qura lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim, dan apa kiranya yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kampung, daerah pemukiman dari masyarakat Nabi Lut, sampai-sampai sami'atil malaikatu, malaikat yang ada di atas sana, mereka mendengar Nabi hakalabihim, suara-suara anjing-anjing masyarakat tersebut. Karena saking tingginya diangkat oleh Allah Azza wa Jal, sampai-sampai para malaikat yang ada di atas mereka mendengar lolongan anjing-anjing mereka. Setelah itu Allah Ta'ala qallabaha 'alaihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala balik negeri tersebut, daerah tersebut, faja'ala 'aliyaha safilaha, kemudian Allah Ta'ala jadikan yang sebelumnya di bagian atas sekarang menjadi bagian bawah. Dibalik. Nah, diangkat sangat tinggi, kemudian dibalik. Naam. Fa'ahlakahum jami'an, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab itu menjadikan mereka semua binasa. Thumma atba'ahum hijjaratan minas sama', setelah itu mereka pun dihujati dengan batu. Naam, hujannya bukan hujan air seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita di musim-musim ini, akan tetapi yang Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka adalah bebatuan, hujan batu. Mana sama dari atas. Amtaraha alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Fajama alaihim minal uqubah ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan pada mereka iqab, balasan yang jelek, azab yang Allah ta'ala tidak kumpulkan azab dan iqab tersebut kepada umat ataupun masyarakat selain mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Azab, siksaan, hukuman, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ketika masyarakat kaum Lut mereka melakukan ya perbuatan liwat homoseksual, suka dengan sesama jenis, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah perbuatan itu juga belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, orang-orang yang hidup sebelumnya, maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala pun azab kepada azab mereka dengan azab yang belum pernah Allah ta'ala timpakan kepada umat sebelumnya. Naam, al-jaza'u min jinsil amal. Wali ikhwanihim amsaluha wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Dan untuk teman-teman mereka, yakni orang-orang yang perbuatannya seperti perbuatan orang-orang negeri Sodom, Sodomi, melakukan liwat, melakukan homoseksual, suka sesama jenis, maka juga akan mendapatkan azab dan siksaan seperti itu. Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihujani dengan batu dari atas yang menjadikan mereka mati menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan. Wa ma hiya minal zalimina biba'id. Dan tidaklah iqabah, uqubah, azab, siksaan dari Allah azza wa jal jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Naam. Orang yang homoseksual itu termasuk dari orang-orang yang zalim. Karena meletakkan naam sesuatu tidak pada tempatnya. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pasangan dari para wanita, dari kaum Hawa, tapi ternyata mereka malah menempatkan tidak pada tempatnya. Naam. Senang kepada sesama jenis. Dan naam melakukan hal-hal yang lain kepada sesama jenis. Dengan pula dari kalangan para wanita, yang mereka juga naam ada yang senang kepada sesama jenis, juga hati-hati dan takutlah kepada azab dari Allah azza wa jalla ini tadi. Wa ma hiya minal zalimina biba'id. Dan azab naam dengan hujan batu kemudian kampungnya akan dibalik, itu tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Dosa, kemaksiatan menyebabkan mereka semua binasa. Wa mal ladzi arsala ala qaumi syu'aib. Dan juga apa yang menyebabkan Allah azza wa jalla menurunkan ataupun mengirim kepada kaum Syu'aib, masyarakat Nabi Syu'aib, sahabal adzab. Allah ta'ala kirimkan kepada mereka azab berupa awan. Naam. Ataukah gumpalan-gumpalan awan. Kadzulal. Ya seperti mendung. Falamma sara fawqa ru'usihim amtara 'alaihim naran talazza. Ketika Allah ta'ala mengirimkan awan seperti mendung. Naam. Seperti yang kita saksikan, yang namanya awan ataukah mendung di atas itu bergerak. Ya. Maka ketika mendung tersebut, awan tadi sudah berada di atas mereka, di atas masyarakat kaum Syuaib, masyarakat Nabi Syuaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka, namun ternyata hujannya bukan air seperti yang Allah taala anugerahkan kepada kita di musim-musim ini, di waktu-waktu ini. Ternyata yang Allah taala turunkan kepada mereka hujan berupa narun talazzo, api yang menyala-nyala, api yang besar, api yang mematikan, yang memanggang mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min adzabin nar, wa na'udzubillahi min uqubatillah. Dosa, kemaksiatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa mal ladzi aghraqa fir'aun wa qaumah, dan apa kiranya yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, binasakan Fir'aun dan pengikutnya, fil bahr, di lautan, thumma naqalat arwahuhum ila jahannam, kemudian berpindahlah nyawa-nyawa mereka menuju neraka jahannam, fal ajsadu lil gharqi wal arwahu lil harqi, ketika nyawa-nyawa mereka sudah pindah menuju siksa dan azab dari Allah Azza wa Jal, maka berarti jasad tubuh-tubuh mereka tenggelam. Naam, lil ghurqi, tenggelam di lautan. Kemudian al arwah, nyawa-nyawa mereka, lil harqi, dibakar, diazab, dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Fir'aun demikian, dan apa yang menyebabkan masyarakat atau kapengkot Fir'aun demikian, tidak lain tidak bukan dosa dan kemaksiatan. Naam. Dia menjadi penguasa akan tapi penguasa yang kejam. Dia menjadi penguasa akan tapi penguasa yang tidak ia bersikap adil. Bahkan justru dia menjadi penguasa yang bengis, membunuh setiap bayi yang bayi laki-laki yang lahir dari suku Qibti. Naam. Ataukah dari Bani Israel? Qibti atau Bani Israel? Bani Israel ya? Hah? Bani Israel. Baik. Yang Qibti berarti sukunya Fir'aun. Naam. Membunuh setiap yang lahir dari kalangan bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, karena dia khawatir nantinya akan ya merobohkan kekuasaannya. Bayi yang tidak tahu dosa, bayi yang tidak tahu apa-apa dipenggal oleh dia. Dia mengirim naam telik sandi kemana-mana, demikian pula mengirim al-guju kemana-mana untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu, sekalipun Fir'aun telah melakukan makarnya seperti itu, ternyata Allah ta'ala takdirkan ada seorang bayi yang selamat, tidak dia bunuh, ya tidak terkena tebasan pedangnya, bahkan justru hidup di tengah-tengah keluarganya, makan, menikmati hidangan yang nyaman, yang enak, tidur di tempat yang empuk dan nyaman di tengah-tengah keluarganya. Dialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan Fir'aun ya mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk membunuhnya, bahkan sampai melecehkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan ia ingin ataukah merintahkan kepada prajuritnya ataukah kepada para punggawa untuk membuat ya tower yang tinggi, tangga yang tinggi ke atas ke langit, ingin nengok kayak apa sih Tuhannya Musa, kata dia. Ingin melihat sesembahannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa kita, nantang dengan Allah Azza wa Jal. Naam. Sombong ketindasi. Sehingga karena sebab dosa dan kemaksiatan Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala siksa, Allah subhanahu wa ta'ala azab dia. Badannya kaku di tengah lautan, kemudian ruhnya, nyawanya disiksa, dibakar, dipanggang di neraka. Dosa dan kemaksiatan. Wa mal ladzi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Dan juga apa kiranya yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan ataukah mengubur, ya, memendam Qarun, demikian pula kampung halamannya beserta harta dan orang-orang ataukah para pengikutnya, juga tidak lain tidak bukan adalah kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh Qarun. Dia ditakdirkan ataukah diberikan harta yang banyak oleh Allah Azza wa Jal. Naam, jadi orang yang kaya, jadi orang yang konglomerat, tapi dia pelit, ya, tidak mau berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Bahkan juga dia melakukan kesombongan di muka bumi, tidak memperhatikan kanan dan kirinya yang membutuhkan uluran tangannya, tidak perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang juga butuh dengan bantuannya, tapi dia malah sombong dengan harta yang dia miliki. Dia merasa bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu semua dikarenakan hasil, ya, kejeniusannya dalam mengolah modal, hasil kepandaiannya dalam memutar uang. Dia tidak ingat bahwa semata-mata itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dosa dan kemaksiatan. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia, kubur dia ke dalam perut bumi. Naam, sehingga mungkin sampai sekarang ini kalau ada harta temuan, kita kenal dengan harta Mbah Qarun, seperti itu, harta Qarun. Mungkin sebelum kita lanjut, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا. Dan apa kiranya yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla membinasakan generasi-generasi umat-umat setelah diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, generasi ataupun umat setelah umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bi anwa'il uqubat, dengan berbagai macam musibah, berbagai macam azab, siksaan, wa dammaraha tadmira, dan kehancuran yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka. Jawabannya tidak lain tidak bukan juga disebabkan dosa dan kemaksiatan. Wa mal ladzi ahlaka qauma sahibi yasin bisaihah. Dan apa kiranya yang menyebabkan masyarakat dari Yasin, sahibi Yasin, masyarakat Yasin, bisaihah, dengan Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka suara yang mematikan. Hatta khamadu ala akhirihim. Yang menyebabkan mereka semua mati. Menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Tidak lain tidak bukan juga disebabkan dosa dan kemaksiatan. Wa man ladzi ba'atha ala bani Israila qauman. Dan juga apa kiranya sebab yang menjadikan Allah Ta'ala mengutus kepada Bani Israel adanya sekelompok manusia, sekelompok kaum, masyarakat, yang masyarakat tersebut terkenal dengan kebinisannya, uli ba'sin syadid, sangat merusak. Dalam bahasa kita, ya, enggak enak dimakan, ya, enak pangan, saking jeleknya orang tersebut. Fajasu khilalad diyar, ternyata masyarakat itu, kaum pengrusak tadi yang sangat sadis dan bengis tadi, mereka membuat kerusakan khilalad diyar di tengah-tengah masyarakat, di tengah kampung yang mereka masuki, di tengah negeri yang mereka naam kuasai. Wa qatalur rijal wa sabbu dzurriyyah wan nisa, mereka membunuh setiap lelaki yang mereka dapati, mereka menawan, mereka menahan, ya, menawan dzurriyyah, anak-anak dan para wanita. Wa ahraqud diyar, dan mereka membakar rumah-rumah yang mereka dapati. Wa nahabul amwal, kemudian setelah itu mereka pun merampas, ya, merampok dari harta-harta yang sudah tidak ada pemiliknya tadi. Thumma ba'atahum alaihim marratan thaniyah, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan yang kedua kalinya kepada mereka, kepada Bani Israel yang kedua kalinya. Masyarakat yang demikian sifat dan kondisinya, melakukan kerusakan di muka bumi, menghancurkan daerah yang mereka masuki, membunuh setiap lelaki yang mereka temui, menawan anak-anak dan laki-laki yang mereka jumpai. Fa ahlaku ma qadaru alaihi wa tabaru ma alau tatsbira, mereka membinasakan, mereka merusak apa saja yang mereka dapat, yang mereka kuasai, dan mereka juga menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka kuasai. Tidak lain tidak bukan sebab yang menjadikan Allah Azza wa Jalla kirim masyarakat seperti ini kepada mereka, dikarenakan kemaksiatan dan dosa dari kalangan Bani Israel. Wa man alladhi sallata 'alaihim anwa'al 'uqubat, dan juga apa kiranya menjadikan Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada mereka Bani Israel anwa'al 'uqubat, berbagai macam siksaan, berbagai macam na'am azab, bala, musibah. Marratan bil qatl, pernah Allah Ta'ala kirim ataukah takdirkan di tengah-tengah Bani Israel terjadi pembunuhan di sana sini, ya, wasabi, kemudian penawanan di sana sini. Wa kharabil bilad, kemudian kehancuran di berbagai kota. Naam, carut marut kondisinya, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak kondusif, tidak kondusif, tidak stabil kondisinya, keadaannya. Wa marratan bijuril muluk, juga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka siksaan dan azab berupa penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena. Wa marratan bimaskhihim qiratatan wa khanazir, dan juga Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka di kesempatan yang lain, kepada Bani Israel, ada sebagian di antara mereka yang Allah Ta'ala ubah wujud dan rupa mereka menjadi qiradah, yakni kera-kera, wa khanazir, dan juga babi-babi. Nah, tidak lain tidak bukan yang menyebabkan hal-hal ini tadi disebabkan dosa dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Wa akhiru dzalika aqsama ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, dan akhir dari yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb tabaraka yang maha barokah, wa ta'ala zat yang maha tinggi, bersumpah pada ayat 167 dari surat Al-A'raf dalam Al-Quranul Karim, layab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, akan mengirim kepada mereka sampai hari kiamat, man yasumuhum su'al 'adzab, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka na'am siksaan yang sangat jelek, kondisi yang sangat memprihatinkan, perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan perkara-perkara yang sangat jelek yang menyebabkan suasana tidak na'am nyaman dan suasana tidak mendukung untuk masing-masing dari manusia berkumpul dengan keluarganya dan yang semisalnya, ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan nyaman. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-A'raf ayat 167. Sehingga ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, sebab dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana fasal yang beliau sebutkan, dosa dan kemaksiatan itu akan berpengaruh jelek kepada kalbu manusia, sebagaimana racun itu akan berpengaruh jelek kepada badan-badan manusia. Ma'asyara ikhwah rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan, senantiasa kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas sunnah, di atas Islam, di atas sunnah, dan mematikan kita semua, mewafatkan kita semua di atas Islam dan as-sunnah. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.